Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmataala. Qala rahimahullah al-hadith as-sab'un wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-370. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, man takallama yaumal jumu'ati, barang siapa yang bercakap-cakap pada hari Jumat, wal imamu yakhthubu, dalam keadaan imam sedang berkhutbah, fahuwa kamathalil himari yahmilu asfar, maka orang itu seperti keledai yang mengangkut kitab-kitab besar. Walladhi yaqulu lahu ansit, dan orang yang menegur, yang ngobrol dengan kata-kata diam, laisat lahu jumu'ah, maka dia tidak mendapatkan keutamaan Jum'atan. Rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. Wa huwa yufassir hadits Abi Hurairah fi sahihain marfu'an. Hadis ini menjelaskan tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Bukhari wa Muslim yang diriwayatkan secara marfu', idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imam yakhthub faqad laghaut. Jika engkau berkata kepada temanmu, diamlah pada hari Jumat dalam keadaan imam sedang khutbah, maka engkau telah melakukan sesuatu yang menyia-nyiakan pahala Jumatan. Nah, al-hadith alladhi rawahu Ahmad dhaif. Li'anna fi isnadihi Mujalid Ibnu Sa'id قال الحافظ في التقريب ليس بالقوي wa da'afahu al-Albani fi da'if at-targhib wa at-tarhib. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dhaif. Karena di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Mujalid ibnu Sa'id. Berkata Al-Hafidh dalam kitab beliau At-Taqrib, orang itu tidak kuat hafalannya. Hadis ini juga didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam dhaif At-Targhib wa Tarhib. Walakinna ma'nal hadis sahih. Li'annahu yuwafiqu hadith Abi Hurairah fi sahihain marfu'an. Akan tetapi makna hadis ini sahih dikarenakan sesuai dengan hadith Abu Hurairah yang disebutkan dalam Al-Imam Bukhari wa Muslim, Sahih Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan secara marfu. Barakallahu fikum. Fihi fawaid. Maka dalam riwayat ini ada beberapa faedah. Al-faidatul ula. Tahrimul kalam wal imamu yakhtubu yawmal qiyamah wa yawmal jum'ah. Tahrimul kalam wal imamu yakhtubu yawmal jum'ah. Haram bercakap-cakap ketika imam sedang berkhutbah pada hari Jumat. Al-faidatu asaniyah. Anan nahya anil kalami mukhtassun fi halil khutbah. Larangan berbicara ini khusus ketika khutbah berlangsung. Asalisa, faedah yang ketiga. Ibahatul kalam bainal khutbatain. Boleh bercakap-cakap di antara dua khutbah. Jadi kalau imamnya sedang duduk di antara dua khutbah, maka boleh makmum bercakap-cakap dengan temannya, mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan, ya. Nah, oh, nanti habis Jumatan ya, jangan pulang dulu. Rabi'ah, faedah yang keempat. Tahrimu taskitil mutakallim asna al-khutbati. Haram. Berkata diamlah kepada orang yang berbicara pada saat khutbah berlangsung. Tahrimu taskiti al-mutakallimi athna al-khutbati. Di haram berkata diamlah kamu kepada orang yang berbicara ketika apa ini? Khutbah berlangsung. Al-Khamisah, faedah yang kelima. Idza kana la budda min taskitil mutakallim falyaqul bil isyarah. Idza kana la budda min taskitil mutakallim falyaqul bil isyarah. Kalau mau enggak mau harus mendiamkan orang yang sedang berbicara, maka tidaklah dengan apa ini? Isyarah saja. Ya. Jangan pakai suara, isyarah. Pakai isyarah saja. Ya. Tahu paham ya? Nah. As-sadisah, wujubul insati lil khatib yaumal jum'ah. Wujubu al-insati lil khatibi yaumal jum'ati. Wa qad naqala Ibnu Abdul Bar al-ijma'a ala wujubi dhalik. Wujubu al-insati lil-khatibi yawm al-jum'ati. Wa qad naqala Ibnu Abdul Bar al-ijma'a ala wujubi dhalik. Wajib untuk diam mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah pada hari Jumat. Bahkan Ibnu Abdul Bar menukil adanya ijma ulama tentang kewajiban itu. Asabi'ah. Faedah yang ketujuh. Ustuthniya. Ustuthniya. Min hadha. Man yukhatibuhu al-imamu. Man yukhatibuhu al-imamu. Au yukhatibu al-imama. Kecuali kan dalam masalah ini orang yang diajak bicara oleh imam atau yang sedang berbicara dengan imam. Artinya larangan diam, larangan berbicara ketika khutbah berlangsung itu tidak berlaku bagi imam yang mengajak bicara jamaah atau jamaah yang berbicara dengan imam. Jadi larangan itu adalah antar makmum atau jamaah. Misalkan imam manggil salah satu jamaah ketika khutbah jamaah, kamu sini, tolong itu kipas anginnya dimatikan, dingin. Nah, insya Allah nggak masalah. Atau makmum bicara sama imamnya. Nah, afan, sarungnya melorot. Nah, ya kan nggak sadar khutbah melorot sarungnya, ya kan? Nah. Apa ya? Tapi yang nggak boleh itu kalau antar sesama apa ini, makmum atau jamaah. Ini berdasarkan riwayat yang lain, ya. Nah, as-saminah yang ke-8. Anna man sakkata al-mutakallim, anna man sakkata al-mutakallima faqad lagha, faqad lagha. Qala al-Syaikh al-Fauzan hafidhu wa ta'ala wa ra'ah, al-laghwu ma'nahu huna, al-laghwu maknahu huna butlanu as-sawabi, butlanu as-sawabi fasalatuhu takunu sahihatan, wala yu'maru bi'i'adatiha, wala yu'maru bi'i'adatiha. Li'annahu addaha bi'arkaniha wa syurutiha wa wajibatiha. Li'annahu addaha bi'arkaniha wa syurutiha wa wajibatiha. Walakin laisa lahu fiha thawab, walakin laisa lahu fiha thawabun ay batala thawabuhu. Orang yang berkata kepada yang ngobrol pada hari Jumat, diamlah kamu, maka dianggap telah berbuat al-laghwu. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala wa'ala menjelaskan makna al-laghwu dalam hadis ini ialah batal pahala. Batal pahala jumatannya. Tapi sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Karena dia telah sholat dengan menunaikan rukun, syarat, dan wajibnya. Tapi dia tidak mempunyai pahala atas sholatnya. 6. Itu yang mendiamkan temannya. Bagaimana? Yang ngobrol? Kalau yang diamkan saja dihukumi seperti itu, maka yang ngobrol sana kemari dalam kondisi imam sedang khutbah, nah lebih layak mendapatkan apa ini, hukuman tersebut. Satu lafaz saja, diam, maka dapat hukuman semacam itu, apalagi ngobrolnya sepanjang khutib perkhutbah, tambah lebih layak mendapatkan hukuman tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.